Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wal'akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyu salihin. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعًا. Kita insya Allah Ta'ala melanjutkan kajian kita, kajian membaca risalah Al-Syeikh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu Ta'ala yang berjudul Jinayatu At-Tamayyu' Alal Manhaj As-Salafi. Jinayatu At-Tamayyu' Alal Manhaj As-Salafi. Dan kita kemarin masih pada as-su'al ats-tsalits, pertanyaan ketiga, di mana pertanyaan tersebut mengulas atau menanyakan sikap sebagian para thalabatul ilm yang menggambarkan bahwa tidak butuh barakallahu fikum kepada ma'rifah atau tidak butuh kembali kepada para ulama dalam qadaya an-nazilah, dalam al-qadaya an-nazilah, dan tidak perlu kembali kepada para ulama fi ma'rifatir rijal. Mereka layak untuk tampil serta tidak na'am dan juga menyampaikan fatwa yang menyelisihi bimbingan para ulama tersebut dalam permasalahan an-nawazil dan juga dalam permasalahan al-jarh wa ta'dil wa ma'rifatir rijal. Dan mereka juga berargumen dan berasumsi bahwasannya mereka tidak dipaksa dan tidak ada seorang pun yang mampu dan bisa memaksa mereka bitibai ahadin minan nas untuk mengikuti siapapun. Annana, kata mereka, lasna majburina bitibai ahadin minan nas. Kami tidak ada apa paksaan sedikit pun dan tidak boleh ada orang yang memaksa kami untuk mengikuti sosok seseorang, mengikuti perkataannya dan mengikuti pendapatnya. Nah, dan kemarin juga sudah sempat kita sampaikan barakallahu fikum dan kita baca bersama bagaimana penjelasan Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu Ta'ala menjawab pertanyaan ini. Bagaimana beliau rahimahullahu Ta'ala menjawab pertanyaan ini dan mendudukkannya. Dan di sini ada ta'liq dari Syekh Ya'qub Al-Banna hafizahallahu Ta'ala terkait pertanyaan atau pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Ubaid rahimahallahu Ta'ala. Kata beliau, yakni Syekh Ya'qub hafizahallahu, fa hadzal qaul fil haqiqati ka qauli Abil Hasan Al-Ma'ribi. Statement seperti ini, pernyataan seperti ini, ini pernyataan mereka sebagian para thalabatul ilm tersebut yang ikut tampil lalu kemudian ikut masuk dalam qadaya an-nazilah, dari al-qadaya an-nazilah sebelum para ulama berbicara, sebelum para ulama menyampaikan keputusan, sebelum para ulama menyampaikan arahan dan bimbingan fil manahij, ya, dalam perkara-perkara nazilah, perkara-perkara kontemporer, dalam masalah manhaj-manhaj, dalam permasalahan tahdzir terhadap rijal, tahdzir terhadap para tokoh. Ini para thalabatul ilm tersebut tampil dan menyampaikan statement-statement mereka yang berkebalikan 180 derajat alias menyelisihi bimbingan para masyayikhul kibar. Ketika diingatkan, mereka berargumen nahna au nahnu lasna majburin bittibai ahadin minan nas. Kita enggak dipaksa, enggak tidak ada keterpaksaan atau tidak ada orang yang bisa memaksa kami untuk mengikuti siapapun. Wa fil haqiqah hadzal qaul fil haqiqati ka qauli Abil Hasan Al Ma'ribi wa qa'idatuhu al khabithah. Ucapan seperti ini hakikatnya ini mirip seperti ucapan Abul Hasan Al-Ma'ribi. Dan ini bagian dari kaidahnya. Kaidah Abul Hasan mirip seperti kaidahnya Abul Hasan yang sangat-sangat jelek. Lamma qalana nahnu la nuqallidu ahadan wa nahnu ashabud dalil. Kami tidak taklid kepada siapapun. Tadi kan dia bilang, si penanya menukilkan ucapan para thalabatul ilm ini yang secara terang-terangan menyelisih bimbingan para ulama dalam perkara-perkara yang memang harus ditangani oleh ulama. Dalam perkara-perkara yang memang harus para ulama yang berbicara. Mereka menyatakan nahnu lasna majburin. Kita tidak dipaksa. Ya, dan tidak ada pemaksaan untuk kami mengikuti siapapun. Ya mirip seperti ucapan Abul Hasan, nahnu la nuqallidu ahadan. Kita tidak mau taklid kepada siapapun. Kita tidak mau taklid kepada siapapun. Nah, wa nahnu ashabud dalil, dan kita semua adalah ashabud dalil, para pengikut dalil. Nah, dijelaskan oleh para ulama dan para masyayikh bahwasannya kalimatu haqqin urida biha batilun. Memang kalimat tersebut adalah kalimat yang hak. Ya. Kita tidak dipaksa untuk mengikuti siapapun. Ucapan Abul Hasan pun juga demikian, kita tidak mau taklid kepada siapa saja. Dan kita adalah para pengikut dalil. Mengikuti seseorang dengan dalil. Nah, kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang memang benar tetapi memang ada maunya di situ. Yang dimaukan adalah kebatilan di balik ucapan hak tersebut. Kata Syekh Ya'qub, arada bihadhil kalimata isqata jarhil ulama fil mukhalifin. Yang mereka maukan ialah dengan kalimat hak tersebut adalah ingin menjatuhkan jarahnya para ulama terhadap para pengekor hawa nafsu, terhadap tokoh-tokoh yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, kepada tokoh-tokoh yang menyimpang. Ini yang dimaukan oleh Abul Hasan. Dan ini pula juga yang dimaukan oleh dimaukan oleh Ali bin Hasan Al-Halabi. Nanti yang kita akan baca. Wal haqiqatu annal akhdha biqaul ulama al-mabni 'ala al-adillati fi fulan wa fulan laisa min at-taqlid. Secara hakiki bahwasanya mengambil qaul ulama al-mabni 'ala al-adillah, mengikuti bimbingan para ulama yang benar-benar didirikan di atas dalil, didirikan di atas bukti, terhadap fulan atau fulan, jarahnya beliau, jarahnya para ulama terhadap tokoh fulan yang jarah tersebut benar-benar didirikan di atas al-adillah, di atas dalil-dalil, laisa min at-taqlid. Hal ini bukan bagian dari at-taqlid. Para ulama mendirikan jarahnya tersebut di atas ilmu. Beda halnya kalau jarah tersebut didirikan di atas hawa nafsu, didirikan di atas hududun nafs, di atas kepentingan-kepentingan pribadi. Tapi ini tidak, didirikan di atas al-adillah, dalil-dalil terhadap penyimpangannya terbukti secara otentik, dan juga dalil-dalil syar'i bahwasanya penyimpangan dan kesesatan-kesesatan tadi itu benar-benar menyelisihi syariat dalam kacamata para ulama, dalam kacamata ahlul ilm. Taib. Wa innama huwa min ittiba'id dalil wa ittiba'il haqq. Mengikuti bimbingan para ulama yang tadi yang didirikan di atas al-adillah, barakallahu fikum, itu disebut sebagai ittiba'ud dalil, bukan taklid. Itu namanya adalah ittiba'ul haqq, sebagaimana juga disampaikan hal ini oleh para masyayikhul kibar. Namanya mengambil bimbingan ulama yang sesuai dengan dalil-dalil syar'i, itu tidak dikatakan taklid, tetapi dikatakan ittiba'. Barakallahu fikum. Yang namanya taklid itu adalah ittiba'u qaulil anam, qauli man laisa bihujjah biduni hujjah. Engkau mengikuti ucapan seseorang yang orang tersebut itu bukan hujjah, barakallahu fikum, dan kau ikuti ucapannya tanpa hujjah. Itu yang namanya taklid. Kalau engkau mengikuti Rasul alaihi salatu wasallam, beliau adalah hujjah, maka itu juga tidak dikatakan taklid. Nah, taklid kepada Rasul alaihi salatu wasallam itu terpuji. Barakallahu fikum. Itu bukan taklid, itu adalah ittiba'ul haq. Begitu pula, demikian pula, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau ucapan para ulama tersebut, kalau jarh atau ta'dil para ulama tadi, para ulama yang memang pakar di bidangnya, mendirikan jarh atau ta'dilnya tersebut di atas dalil-dalil syar'i, barakallahu fikum, maka itu bukan taklid kalau kita mengikuti bimbingan mereka. Itu namanya adalah ittiba'ud dalil wa ittiba'ul haq. Wa mimma qalahu aydan laysa li ahadin alayna wasayah wala indana babuat wala malad. Laisa li ahadin alayna wisayah, dan tidak ada seorang pun memerintahkan kepada kami, memberikan perintah atas kami harus ikut. Wala indana babawat, dan kami tidak memiliki sikap namanya sikap membeo. Ngikut apa katanya ulama itu diikuti semuanya. Hatta sampai pun jelas-jelas batil diikuti. Enggak ada seperti itu. Tetapi mengikuti bimbingan para ulama dalam naam yang telah didirikan di atas dalil tidak disebut sebagai taklid. Nah, sebagaimana hal ini pula pernah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, bahwasannya seseorang ketika mengikuti bimbingan para ulama'at itu adalah perkara yang wajib. Adalah perkara yang wajib. Dan tidak mengikuti para ulama' dalam setiap ucapannya, enggak. Hatta sampai pun yang jelas-jelas menyelisihi al-haq pun juga diikuti. Enggak seperti itu. Tidak. Tetapi mengikuti bimbingan para ulama yang mencocoki dalil itu adalah ittiba'ud dalil wa ittiba'ul haqq. Tayib. Fa hal aqwalul ulama al-mabniyah 'ala ad-dalil fil mukhalifin min aqwalihim aw min kitabatihim ka aqwalil malali wal babawat. Naam. هذا القول لا شك فيه ولا مرية فيه أن صاحبه يريد رد جرح العلماء في المخالفين. طيب, apakah perkataan para ulama, apakah jarahnya para ulama yang didirikan di atas dalil, jarahnya para ulama terhadap para mukhalifin, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, tokoh-tokoh yang mengajak kaum muslimin untuk mengikuti kesesatan dan penyimpangannya, entah Nam jarah tersebut diambil dari muhadharah-muhadharah beliau-beliaunya, akwal mereka, ataukah diambil dari karya-karya tulis mereka? Apakah jarah-jarah yang didirikan di atas dalil tersebut mau diserupakan atau dikatakan sebagai nam bimbingan untuk membeo? Apakah demikian? Hadzal qaul la syakka fihi wa la nam maraya anna sahibahu yuridu radda jarhil ulama fil mukhalifin. Maka ucapan seperti ini tidak diragukan lagi. Ucapan Abul Hasan Al-Ma'ribi seperti ini tidak diragukan lagi bahwasannya orang yang mengutarakannya, orang yang mengucapkannya, barakallahu fikum, memang berkeinginan dan menginginkan agar apa? Menolak jarahnya para ulama terhadap ahlul bid'ah dan ahlul batil. Dan itulah faktanya yang terjadi di lapangan demikian. Abul Hasan demikian. Nah, demikian pula ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika as-salafiyun atau ketika para ulama telah menyampaikan jarh ya terhadap para al-qanawat al-fattanah dalam fitnah kali ini, ketika mengikuti arahan dari para ulama, mengikuti tahdzirnya Syekh Rabi', mengikuti tahdzirnya Syekh Ubaid, mengikuti tahdzirnya Syekh Abdullah bin Abdurrahman al-Bukhari terhadap al-qanawat al-fattanah tersebut, itu bukan ittiba', bukan taklid, tetapi ittiba'ul haqq wa ittiba'ud dalil. Tidak dikatakan ittiba' atau mengikuti atau dikatakan sikap taklid, tetapi itu adalah ittiba'ul haqq wa ittiba'ud dalil. Nah, fahuwa bidzalika yuhami 'anil mukhalifin min ahli al-bid'i wal ahwa. Namun Abul Hasan dengan ucapannya nahnu la nuqallidu ahadan, nahnu ashabud dalil, dengan ucapan dia tersebut justru malah ia menguatkan posisinya ahlul bid'ah, menguatkan posisinya ahlul ahwa, dan menjadi apa? Benteng penjaga para mukhalifin, orang yang menjaga para mukhalifin untuk dijauhi oleh muslimin. Na'udzubillahi min dzalik. Dia membantah orang-orang yang membantah Sayyid Qutb. Dia membantah orang-orang yang membantah tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin dari kalangan Ahlus Sunnah. Bantahan para ulama terhadap Sayyid Qutb, bantahan para ulama terhadap tokoh-tokoh teras Ikhwanul Muslimin. Barakallahu fikum, malah apa? Malah ditolak oleh Abul Hasan, atau bahkan apa? Nah, mementahkan ucapan para ar-Rad tersebut, para ulama yang mentahdir dari mentahdir Sayyid Qutb dan juga tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Wa kadzalika hadzal qaul ka qaulil Halabi lamma qala la yulzimuni. Atau sebelumnya, ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah, kita ingin membaca penjelasan Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahallahu taala dari makalah beliau yang berjudul Haqiqatul Manhaj Al-Wasi' 'inda Abil Hasan. Beliau ingin menyampaikan ucapan tersebut, barakallahu fikum, dan menjelaskan tentang kebatilannya. Fa Abul Hasan qala rahimahu qala hafizahullahu taala, berkata Asy-Syaikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala, fa Abul Hasan la yu'minu bi akhbari tsiqat. Maka Abul Hasan tidak mengimani berita dari para ulama ats-tsiqat. Na'udzubillahi min dzalik. Wa fatawahum mahma katharu, dan tidak mengimani fatwa para ulama sebanyak apapun, ya, sebanyak apapun para ulama yang menyampaikan fatwanya, sebanyak apapun bimbingan para ulama tersebut. Hatta yara bi'ainihi wa yasma' bi'udhunihi wa hadha at-tathabbut yushbihu tathabbut al-yahud. Idh qalu li nabiyillahi Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Fa Abul Hasan la yu'minu bi akhbari tsiqat. Naam. Kata beliau, kata Syekh Rabi' hafizahullahu taala, Abul Hasan tidak mengimani, tidak percaya dengan berita para ulama yang thiqat, para ulama al-jarh wa ta'dil. Tidak percaya dengan fatwa-fatwa mereka sebanyak apapun. Sampai dia sendiri, yakni Abul Hasan sendiri yang melihat dengan mata kepala dia sendiri dan mendengarkan dengan telinganya sendiri tentang kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan yang dibantah dan ditahdir oleh para ulama al-jarh wa ta'dil. Ini manhajnya Abul Hasan. Yang ini dulu. Atau kita lanjutkan. Wa hadza tathabbut yushbihu tathabbut al-yahud. Tathabbut seperti ini menyerupai tathabbutnya kaum Yahudi. Ya. Tathabbut seperti ini menyerupai tathabbutnya kaum Yahudi. Idh qalu li nabiyillahi Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Ketika kaum Yahudi berkata kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, lan nu'mina laka, kami tidak akan percaya kepadamu wahai Musa, hatta narallaha jahrah, sampai kami bisa melihat Allah dengan mata kepala telanjang kami sendiri. Wa ma syakala dzalika min ta'annuti a'da'ir rusul alaihi musallatu wassalam. Dan juga ucapan-ucapan semisal yang menggambarkan tentang ta'annud, pembangkangan para musuh-musuh rasul, para musuh-musuh para nabi dan para rasul alaihi musallatu wassalam. Wa laqad qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, faman adlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kadzaba bis-sidqi idz ja'ah. Maka siapa yang lebih zalim? Siapakah yang lebih zalim? Mimman kadzaba 'ala Allah, melebihi orang-orang yang telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, wa kadzaba bisidqi, dan mendustakan kejujuran, idja'ah. Mendustakan kejujuran, mendustakan orang-orang yang jujur, mendustakan para ulama ats-tsiqat. Izja'ah, ketika datang bimbingan dan arahan mereka yang didirikan di atas dalil, didirikan di atas naam al-adillah, di atas bukti-bukti dan juga dalil-dalil syar'i. Siapa yang lebih zalim dari sikapnya orang-orang seperti ini? Kadzdzaba bisidqi izja'ah, mendustakan naam ucapan yang jujur. Izja'ah, ketika ucapan yang jujur dan bimbingan tersebut dari para ulama tadi itu telah datang kepadanya. Wa nahnu la nukafiru haula'il jahala ma'a takhalluqihim bi hadhil akhlaqir radhi'ah allati ja'aluha usula. Kami memang tidak mengkafirkan mereka, orang-orang jahil, dalam keadaan mereka berakhlak dengan akhlak yang rendah seperti ini, yang kemudian akhlak rendah tersebut mereka jadikan sebagai usulan. Mereka sebagai usul, sebagai naam landasan. Yang mereka jadikan sebagai apa? Mereka jadikan pijakan. Wa minha qauluhum, dan di antaranya akhlak yang buruk dan akhlak yang jelek tersebut, ucapan mereka, qauluhum nahnu la nuqallid, kami tidak mau taklid, wa nahnu ashabud dalil, dan kami adalah para pengikut dalil. Wa hum la yuriduna bidzalika illa isqata aqwali ulama is-sunnah. Naam. Dan mereka la yuriduna bidzalik illa isqat aqwali ulama is-sunnah, dan mereka tidak menginginkan dari hal itu, dari ucapan mereka tersebut, kecuali apa? Kecuali ingin menjatuhkan jarh para ulama. Para ulama us-sunnah ingin menjatuhkan ahkam mereka terhadap para rijal al-mukhalifin, terhadap rijal al-munharifin, kepada para tokoh-tokoh yang telah sesat, tokoh-tokoh yang telah menyimpang, yang telah ditahdir oleh para ulama. Nah ini, para pengikut Abul Hasan bilang, nah lah nulanu qalid, kami gak mau taklid. Kami gak mau taklid kepada siapapun. Kami adalah pengikut dalil. Kami ingin berjalan di atas dalil. Kami ingin mengikuti dalil. Dan tidak ingin terkungkung dengan pendapat siapapun. Kita enggak ingin dipaksa untuk mengikuti siapapun. Nahnu lasna majburina bittibai ahdin minan nas. Mirip ucapannya seperti ini. Kami enggak ingin dipaksa. Dan ini mirip juga dengan perkataan apa? Ali Hasan Al-Halabi. Berikut yang akan dibawakan oleh Syekh Ya'qub. Wa nahnu nuridu manhajan wasi'an afyah yas'u ahlus sunnati wa yas'u al-ummah. Nah, di antara ucapan Abul Hasan yang merupakan akhlak yang sangat buruk terhadap manhajus salafi adalah nahnu nuridu manhajan wasi'an. Kita ini kepengen manhaj yang longgar. Manhaj yang luas. Ya. Afyah. Enak gitu loh. Yas'u ahlus sunnah wa yas'u al-ummah, dan yang bisa merangkul ahlus sunnah dan bisa merangkul umat seluruhnya. Ingin merangkul ahlus sunnah, ingin merangkul ikhwanul muslimin, ingin merangkul jama'atul tabligh, ingin merangkul para tokoh orientalis, ya, ingin merangkul para ahlul bidah dan ahlul batil yang lainnya, ingin merangkul ashabul fitan. Enggak mungkin ya ikhwan. Ahlus sunnah akan merasakan tenang jiwanya jika bergaul dengan ahlus sunnah. Dan ahlus sunnah tidak akan melakukan perpecahan dengan sesama ahlus sunnah. Itu seorang sunni, itu seorang salafi. Ia akan berpecah dan akan menjauh dari siapa? Dari ahlul bidah dan ahlul batil. Karena memang sudah terpatri di dalam hatinya cinta terhadap sunnah, benci terhadap bid'ah. Cinta terhadap tauhid, benci terhadap syirik. Cinta kepada ta'ah dan benci kepada maksiyah. Itu dia. Bukan terus kemudian apa? Ekstrim seperti ini. Mau bergaul menggunakan manhaj yang afiyah. Yang longgar, selonggar-longgarnya. Maunya apa? Merangkul semua pihak. Merangkul ikhwanul muslimin, merangkul jama'atul tabligh, merangkul al-mu'tazilah, merangkul jahmiyah, merangkul semua tokoh-tokoh ahlul bid'ah dan ahlul batil yang ada. Tetapi di sisi yang lain juga tidak terus kemudian apa serampangan ingin berpecah belah dan ingin memisahkan diri dari seorang ahlus sunnah. Karena memang seorang ahlus sunnah itu akan berjalan di atas sunnah bersama ahlus sunnah. Bukan memisahkan diri dan tetap berpecah belah dengan ahlus sunnah. Barakallahu fikum. La hadza wa la hadza. Tidak mengikuti Abul Hasan Al-Ma'ribi. Di dalam merangkul ahlul bidah dan ahlul batil, dan tidak mengikuti siapa? Tidak mengikuti kelompok yang satunya yang ekstrim di dalam menerapkan apa? Menerapkan tahzir terhadap ahlul bidah. Saking ekstrimnya sampai ahlus sunnah ditahzir. Dengan apa? Dengan bukti-bukti yang tidak bisa yastahiqul jarh. Tidak bisa bukti-bukti yang tidak bisa dijadikan bahan atau materi jarh. Baik. Kita lanjutkan perkataan Syekh Rabi. Kata beliau, wahum la yuriduna bidzalika illa isqata aqwali ulama'is sunnah wa ahkamahum wa fatawahum ala ahli al-batil wa dhalal. Wa minha qawlu Abil Hasan wa nahnu nuridu manhajan wasi'an afyah yas'u ahla sunnah wa yas'u al-ummah wa hadzal manhaj alladhi yuriduhu Abul Hasan يستوعب كل تأصيلاته وأباطيله نعم وتلبيساته وتمويهاته ويستوعب طوائف الضلال ويطارد أهل السنة ويحاربهم أشد الحرب. Manhaj ini yaitu manhaj apa yang afyah yasa'u ahla sunnah wa yasa'u al-ummah kullaha. Manhaj yang diyakini oleh Abul Hasan itu ingin apa? Yastaw'ib kulla ta'silatihi wa abatilahu wa abatilihi afwan wa talbisati wa tamwihatihi. Ingin mencakup ya semua kebatilan-kebatilannya. Ingin mencakup semua syubhat-syubhatnya. Maksudnya apa? Syubhat dan kebatilan-kebatilan tersebut ingin diyakini oleh kaum muslimin. Wa yastaw'ibu ta'if ad-dalal, dan juga ingin mencakup dan merangkul semua kelompok-kelompok abbalal. Wa yutaridu ahlas sunnah, dan juga ingin mengusir ahlus sunnah. Wa yuharibuhum asyaddal harb, dan memerangi ahlus sunnah dengan peperangan yang sangat-sangat sengit sekali. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Ya'qub hafizahullah taala, wa kadzalika hadzal qaul ka qaulil Halabi lamma qala, dan ucapan seperti ini, ucapan tadi, nahnu lasna majburina bitibai ahadin minan nas, kita tidak dipaksa untuk mengikuti siapapun. Kita tidak dipaksa untuk mengikuti siapapun. Barakallahu fikum. Dan mirip juga dengan apa? Dengan ucapan Abul Hasan, lahnu la nuqallid. Mirip pula dengan ucapan Ali Hasan Al-Halabi, di mana ia menyatakan la yulzimuni, yakni la tulzimuni fil jarhi biqauli fulan au fulan minal ulama. Nah, tidak ada seorang pun yang mengilzam saya, memaksa saya. Yakni artinya ialah la tulzimuni, kamu enggak bisa memaksa saya dalam ilmu jar wa ta'dil biqauli fulan au fulan, untuk menerima ucapan seorang ulama fulan atau kafulan, meskipun ulama tersebut adalah ulama yang pakar, meskipun ulama tersebut telah membangun jarahnya di atas dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, dari dalil-dalil dan bukti-bukti yang nyata dan tidak bisa ditolak lagi. Kamu tidak bisa memaksa saya. Fa idza akhadtu biqaul al-mu'addil fala tutharrib alayh. Ya. Kalau saya ingin mengikuti ucapan ulama yang mu'addil, yang memberikan ta'dil kepada tokoh ini yang sudah dijarah ini tadi, ya kamu enggak bisa mencela saya dong. Enggak bisa memaksa saya untuk harus mengikuti apa? Jarahnya ulama yang menjarah. Jarahnya siapa? Jarahnya para ulama pakar yang menjarah. Barakallahu fikum. Syekh Rabi' hafizahullah taala menjarah Jum'iyah Ihya Uturath. Sementara para masyayikh dan ulama yang lainnya mentakdil, memberikan tawthiq. Ya, tawthiq yang isinya global begitu saja. Sementara Syekh Rabi' hafizahullah taala membantah dan menyampaikan bukti-bukti kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan yang ada pada Jum'iyah Ihya Uturath. Lalu ucapan siapa yang mau diambil? Apakah ucapan Syekh Rabi' hafizahullah taala yang dibangun di atas dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut mau ditolak? Dengan alasan Abul Hasan, kamu enggak bisa memaksa saya. Saya mau kumpul dengan Ihya Uturath, dia itu terserah saya. Toh ulama khilaf. Ada ulama yang mentadil, ada ulama yang menjarah. Kamu enggak bisa memaksa saya untuk mengikuti apa? Keterangan para ulama yang menjarah. Kamu enggak bisa memaksa saya untuk kemudian apa meninggalkan ucapan ulama yang mentadil. Barakallahu fikum. Fa idza akhadtu biqaulil mu'addil fala tutharrib alayhi. Kalau saya mengikuti ulama yang mentadil, ya kamu jangan mencela saya dong. Faja'ala al-masa'il allati fiha ad-dalilu dhahiran wa wadihan kal masa'il al-ijtihadiyyah fil fiqh. Maka Abul Hasan atau Ali Hasan Al-Halabi menjadikan permasalahan-permasalahan yang memang sudah lengkap didirikan di atas dalil, ya, permasalahan-permasalahan yang didirikan di atas bukti-bukti yang kuat, dalil-dalil yang sharihah, dalil-dalil yang jelas, wadihah, yang gamblang, mau dijadikan seperti apa? Masalah ijtihadiyah dalam ilmu fiqih. Ya, kalau dalam ilmu fikih, kamu barakallahu fikum bisa mengikuti ucapan siapapun yang engkau anggap lebih kuat dalam masalah ijtihadiyah al-fiqhiyah. Silakan kau mengikuti ulama yang membolehkan, dan silakan kau mengikuti para ulama yang mengharamkan sesuai apa? Sesuai dalil yang telah engkau pelajari, mana yang dari kedua pendapat tersebut yang lebih mendekati kepada kebenaran atau yang lebih mencocoki kebenaran. Nah, Bukan terus kemudian apa meninggalkan ucapan para dalam masalah masalah al-jar wa ta'dil disamakan dengan masail apa? Masail ijtihadiyah. Masalah an-nawazil disamakan dengan masail al-ijtihadiyah yang enggak sama. Seperti apa? Seperti yang disampaikan oleh Syekh Shalah Hafizahullah Ta'ala beberapa waktu yang lalu telah kami sampaikan na'am muhadharah ba'dal maghrib bersama para tulabul ilm, para santri di Ma'had Minhajul Athar. Yaqulu Syekhuna Rabi' Hafizahullah Ta'ala. Syekh kami Rabi' ibn Hadil Madkhali Hafizahullah Ta'ala menyampaikan, "Idza ikhtalafa 'aliman min ulama'il jarh wa ta'dil aw ghairihim fi amrin dini, فالحكم في القضية لله لا للهوى وأهله الذين يأخذون بقول المخطئ ويردون قول المصيب." Kata Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala, kalau ada dua ulama dari kalangan ulama al-jarh wa ta'dil berbeda pandang atau yang selain beliau, fi amrin dini, dalam perkara diniyah, perkara agama. Baik. Jika ada dua ulama jarh wa ta'dil berbeda pandang di dalam apa menjarh atau menta'dil seorang tokoh. Fal hukmu, maka hukumnya ialah dalam permasalahan tersebut lillah. Hanya milik Allah, artinya dikembalikan kepada Allah, la lil hawa, bukan dikembalikan kepada hawa nafsu. Dan bukan dikembalikan kepada ahlul hawa. Ya, ahlul ahwa bukan dikembalikan kepada mereka. Alladzina ya'khuduna biqaulil mukhti, yang hanya maunya mengambil ucapan ulama yang keliru di dalam menghukumi dan meninggalkan ucapan ulama yang benar. Karena apa? Enggak cocok dengan hawa nafsunya. Fal wajibu wal wajibu فيما اختلف فيه من امر الدين الرد الى الله والرسول. Kata Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, maka yang wajib, sikap yang wajib ditempuh, فيما اختلف فيه من امر الدين, perkara agama yang diperselisihkan, maka kewajibannya ialah dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Qala Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, jika kalian berbeda pendapat, berbeda pandang dalam sebuah permasalahan, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ, maka kembalikan kepada Allah, kembalikan jawabannya kepada Allah dan Rasulnya, إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman pula kepada hari akhir, ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, itu merupakan yang terbaik dan tafsir yang terbaik pula. Fayundharu fi qawlil mutanazi'aini fi dhaw'i syari'ah, maka perlu diteliti dan dipelajari lagi, fi qawlil mutanazi'aini, ucapan dua ulama yang berbeda pandang tersebut, fi dhaw'i syari'ah, diteliti dan dipelajari dalam kacamata atau cahaya asy-syari'ah, bimbingan syariat. Wa qawa'idiha al-mustamiddah minha lal muftailah, dan juga perlu dipelajari dari kaidah-kaidah yang diambil, kaidah-kaidah yang diistinbat, diambil dari apa, dari syariat tersebut. Lal muftailah, ya, bukan dengan apa, dengan sengaja menjauhi apa, menjauhi yang sesuai dengan bimbingan syariat tersebut. Faman wafaqa qawlahu aw faman wafaqa qawluhu syari'atallahi wajib al-akhdhu biqawlihi, maka barang siapa para ulama yang ucapannya mencocoki syariat Allah jalla wa ala, wajib al-akhdhu biqawlihi, maka wajib untuk diambil. Nah, bukan yang sesuai diambil, yang enggak sesuai pun juga diambil, ya, ini namanya taklid buta namanya. Sesuai dengan syariat diambil, enggak sesuai tetap diambil. Hadza la yajuz. Seperti ini taklid namanya. Ini enggak boleh. Kata Syekh Rabi, yang mencocoki baru diambil. Wa man khalafaha rudda qawluhu ma'ahtirami wa'atikadin annahu mujtahid. Namun kalau andaikan menyelisihi syariat, maka rudda qawluhu, maka ditolak ucapan beliaunya. Ditolak ucapan beliaunya, ditolak ta'dilnya, ditolak jarahnya. Kalau apa? Menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ma'ihtiramihi, dengan tetap ihtiram. Dan diyakini annahu mujtahid, dan diyakini beliau sebagai seorang mujtahid. Lahu ajrul mujtahid al-mukhti, dan beliau sebagai mujtahid mendapatkan satu pahala. Pahalanya mujtahid yang keliru, terjatuh pada kekeliruan. Wa la yaqiful muslim al-muttabi' mauqifa ahlil ahwa. Maka seorang muslim yang muttabi', yang senantiasa menguatkan dirinya di atas sikap ittiba', ittiba'ud dalil wa ittiba'ul haq, jangan terus kemudian bersikap seperti sikapnya ahlul ahwa. Ngikuti apa? Pembesar, ngikuti para ulamanya, baik dalam kondisi benar maupun salah. Baik jarahnya didirikan di atas apa? Di atas dalil, ataupun didirikan di atas hududun nafs. Diikuti terus. Ya enggak begitu. Kalau didirikan di atas dalil, wajabal akhdu biqaulih. Maka harus wajib diikuti. Tetapi kalau apa? Kalau ternyata menyelisihinya, menyelisih syariat, menyelisih dalil, menyelisih bimbingan para ulama, maka apa? Maka ya ditolak. Fayaqulu qad ikhtalafa al-ulama, ya para ulama kan berbeda pandang ya akhi. Fala yulzimuni qaul fulan wal fulan. Wa yadhhab wa yata'ab bi qulin nas. Terus kemudian dengan seenaknya menyatakan, kamu enggak bisa memaksa saya. Ya, enggak bisa memaksa saya untuk menerima ucapan ulama yang menjarah. Ya. Wa yadhhab wa yata'ab bi qulin nas. Kemudian mempermainkan akal-akal manusia. Mempermainkan akal-akal manusia. Enggak ada namanya dalil-dalil syar'i membenarkan untuk terus kemudian tetap bergaul dengan ahlul bid'ah dan ahlul batil. Enggak ada dalil-dalil syar'i membenarkan untuk apa? Membenarkan ahlul fitan. Bergaul dengan ahlul fitan, tidak menjauhi ahlul fitan. Tidak menjauhi para pemecah belah. Enggak ada dalil syar'i yang menghimbau demikian, yang membenarkan sikap tersebut. Enggak ada. Barakallahu fikum. Terus kemudian anta la tulzimuni. Kamu enggak bisa maksa saya untuk meninggalkan channel-channel fitnah. Ya. Kamu enggak bisa maksa saya untuk meninggalkan channel-channel Jursela, Jefit atau channel-channel yang lainnya. Enggak bisa maksa saya. La ya akhi. Permasalahan ini permasalahan kontemporer, bukan permasalahan al-fiqhiyah al-ijtihadiyah, bukan. Permasalahan kontemporer yang harus mengikuti bimbingan para ulama. Dan siapa ulama di masa ini yang menyelisih bimbingan jarh dari Syekh Rabi', Syekh Ubaid, dan juga Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari terhadap ahadil qanawat al-fattanah. Naam. Kembali kata Syekh Ya'qub, fa inna mithla hadzal qaul yujari'un nas 'ala raddil haqq wa isqati ahlihi. Wa sahibul hujjah yajib al-akhdhu bi qawlihi ittiba'an li syar'illah. Wa hujjati, atau ini masih perkataan Syekh Rabi' Afwan. Fa inna mithla hadzal qaul, kata Syekh Rabi', maka ucapan semisal ini yujarri'un nas 'ala raddil haqq, akan mengantarkan manusia, menyeret umat manusia untuk raddul haqq, menolak al-haq. Wa isqati ahlihi, dan akan menjatuhkan ahlul haq, para ulama yang mengikuti al-haq. Yang namanya sahibul hujjah, para pengikut hujjah, yang berdiri di atas hujjah, berpegang teguh dengan hujjah, yajibul akhdhu biqaulihi. Maka wajib untuk apa? Untuk diambil perkataannya, diambil bimbingannya, ittiba'a li syar'illah, dalam rangka mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa hujjatu li syar'illah wa hujjatihi, mengikuti syariat Allah dan mengikuti hujjahnya. La li syakhsin, la li syakhsi dzalika ar-rajul, dan mengikuti hujjah para ulama ulama tersebut, bukan karena kepribadiannya. Wa sawadu ainaihi, bukan karena apa, mengikuti ulama tersebut karena kepribadian ulama tadi, bukan, tetapi mengikuti apa, mengikuti ulama tadi karena telah mencocoki syariat Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda teliti dengan baik, silakan Anda pelajari mana kesalahan tahdzirnya Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Salah dari sisi mana, syariat mana yang dilanggar oleh Syekh Rabi', Syekh Ubaid, dan Syekh Abdullah al-Bukhari di dalam mentahdir channel-channel fitnah? Syariat mana yang beliau bertiga apa? Yang beliau bertiga langgar mana? Nah, dan para ulama aja tidak ada yang terus kemudian apa? Menyalahkan tahdir beliau bertiga tersebut di masa ini. Maka yajibu al-akhdhu biqaulihim. Maka wajib untuk mengikuti bimbingan beliau-beliaunya. Baik, di sini Syekh Ya'qub juga masih membawakan dan menukilkan penjelasan dari Al-Allamah Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala, yang menjelaskan tentang ucapan Abul Hasan yang senada dengan ucapan seseorang yang sedang dipertanyakan kepada Syekh Ubaid dalam pertanyaan ketiga ini. Namun insyaallah ta'ala akan kita baca dan kita lanjutkan bersama biiznillahi ta'ala dalam pertemuan berikutnya. Dan kita cukupkan sekian kajian kita pada sore hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan jika ada salah dan kelirunya, murni datang dari ana pribadi dan mohon untuk diluruskan. Adapun yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa naktafi bihadza. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.